antara kita pertama berkenalan, untuk dapat menggapai rasa saling cinta. Wow. Antara kita saling percaya diri, yang seharusnya kita memiliki. Begitu bahagia kita merajut cinta, hanyut dalam mesra yang tiada tara. Kau dan aku dalam ikatan asmara, janji suci di sanubari. Satu cita-cita kita berdua, bila mengayu bahtera cinta. Tanpa terasa waktu, kau peluk diriku dalam kemesraan. Wow. Hanya dirimu satu dalam mimpiku, antara berjuta kenangan yang lalu. Kita merajut cinta, hanyut dalam mesra yang tiada tara. Kau dan aku dalam ikatan asmara, janji suci di sanubari. Cita-cita kita berdua, bila mengayu bahtera cinta. Antara kita saling percaya diri, yang seharusnya kita memiliki. Oh.